Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-14 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang berlebihan terhadap orang soleh adalah pintu kesyirikan. Orang soleh adalah orang yang baik karena mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Mereka memiliki derajat yang berbeda-beda di sisi Allah azza wa jal. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Kita juga diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka di dalam kebaikan. Berteman dan bermajlis dengan mereka adalah sebuah keberuntungan. Membaca perjalanan hidup mereka bisa menambah keimanan dan meneguhkan hati. Menghormati mereka adalah diperintahkan selama masih dalam batas-batas yang diizinkan agama. Namun, berlebih-lebihan terhadap orang soleh, seperti mendudukkan mereka di atas kedudukannya sebagai manusia, atau menyifati mereka dengan sifat-sifat yang tidak pantas kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini hukumnya haram dan tidak diperbolehkan menurut agama. Karena hal ini dapat menjadi pintu terjadinya kesyirikan dan penyerahan sebagian ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada kedua orang tua, anak, dan semua manusia adalah sebuah kewajiban agama, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Namun, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita berlebih-lebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mendudukkan beliau di atas kedudukan beliau yang sebenarnya. Namun, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita berlebih-lebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mendudukkan beliau di atas kedudukan beliau yang sebenarnya. Sebagai seorang hamba Allah dan seorang rasulnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abduhu." Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau adalah seorang hamba, maka tidak boleh disembah, dan beliau adalah seorang rasul, maka tidak boleh dicela dan diselisihi. Apabila berlebih-lebihan terhadap sebaik-baik manusia saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan, maka bagaimana dengan yang lain? Di antara bentuk ghulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh adalah meyakini bahwa mereka mengetahui ilmu gaib, atau membangun di atas kuburan mereka, atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di samping kuburan mereka, dan lain-lain. Dan yang paling parah adalah menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.